السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ke-6, masih di dalam pembahasan Kitabut Thaharah. Pasal yang akan kita baca hari ini adalah tentang Al-awani, faslun fil awani, pasal tentang masalah bejana. Kalau kita berwudu tentunya kita perlu ember atau alat di mana kita meletakkan air, kemudian kita berwudu. Ternyata ada aturan dan tidak sembarangan. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tahillu at-taharatu min kulli ina'in tahirin. Halal kita bersuci dari setiap bejana yang suci. Jadi kalau bejananya suci, ya kita boleh bersuci dari air yang ada di dalamnya. Illa, kecuali az-zahab, az-zahaba wal fiddah, kecuali emas dan perak. Artinya kita tidak boleh bersuci menggunakan bejana emas ataupun bejana yang terbuat dari perak. Wal matliyi bi ahadihima, atau yang di cat atau disepuh oleh salah satu dari keduanya. Dia bukan emas murni, tetapi disepuh dengan emas atau dengan perak. Bihaitsu, di mana seandainya benda itu dibakar, yatahassalu minhu syai'un minan yatahassalu minhu syai'un binnari. Di mana kalau seandainya barang bejana itu dibakar akan terkumpul emas. Artinya dia dilapisi dengan emas dalam jumlah yang banyak. Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, "Ai idza urida 'alan nari." Seandainya bejana yang dilapisi emas itu didekatkan ke api, "tajamma'a minhu syai'un zahirun." Maka akan terkumpul emas itu syai'un zahirun, sesuatu yang zahir, yang nampak, yang terlihat. Fayadullu ala anna tila'a kathirun. Dan ini menunjukkan bahwa sepuhnya itu banyak. Ya. Wa nisbatu zahabi kabiratun. Dan ukuran emas di benda tersebut banyak. Maka dalam kondisi tersebut tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Fayuhram isti'maluhu, diharamkan kita menggunakan bejana seperti itu. Bejana yang terbuat dari emas, ini kalau orang sekarang bilang apa, sultan ya. Bejana, dia berwudu embernya atau gayungnya dari emas. Bagi seorang muslim, yuhram isti'maluhu. Diharamkan dia menggunakan benda-benda tersebut. Ember, baskom, atau piring misalnya yang terbuat dari emas. Al-rijali wan-nisa'i. Baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Walaupun nanti kalau untuk perempuan ada pengecualian kalau digunakan untuk perhiasan. Seperti apa, cincin, atau gelang, atau kalung, atau anting, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan sebagai perhiasan. Tapi kalau digunakan sebagai bejana, yang digunakan untuk misalnya meletakkan makanan, atau minuman, atau air untuk wudu, dan lain sebagainya, itu yuhram, diharamkan. Fayuhramu, maka diharamkan isti'maluhu, ya, diharamkan untuk digunakan al-rijali wan-nisa'i, baik atas laki-laki ataupun atas perempuan, hukumnya sama. Fit-taharati, baik digunakan untuk bersuci, tidak boleh. Wal-akli, untuk makan, tidak boleh. Wasyurbi, untuk minum, tidak boleh juga. Ya, wa ghairi dzalik, dan untuk keperluan-keperluan yang lain itu tidak diperbolehkan. Wa kadza, maka begitu pun adanya atau sama hukumnya, iqtina'uhu bila isti'malin, memilikinya tanpa digunakan. Seandainya muncul pertanyaan, yang dilarang menggunakannya untuk makan, minum, dan bersuci atau memilikinya juga? Kata beliau, yang dilarang hukum asalnya adalah menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Makan, minum, bersuci itu tidak boleh. Muncul pertanyaan, saya tidak menggunakannya, hanya memilikinya. Kata beliau, wa kadza iqtina'uhu, begitupun memilikinya tidak boleh. Bila isti'malin, walaupun tidak dipakai. Kenapa? Karena kalau kita memilikinya untuk keperluan atau untuk hajat, yaitu makan, minum, bersuci, untuk hajat saja tidak boleh. Apalagi tidak ada hajat. Itu logikanya begitu. Biasanya kan syariat itu memberikan kemudahan. Kalau memang diperlukan, ya itu biasanya syariat memberikan kelonggaran. Dalam kasus ini, untuk keperluan saja tidak diizinkan. Apalagi kalau tidak ada keperluan. Sekedar memiliki. Sekedar hiasan atau pajangan. Kata beliau, tidak. Tidak boleh. Wa kadza iqtina'uhu, begitupun tidak boleh kita iqtina'uhu, memiliki barang tersebut bila isti'malin, walaupun tanpa dipergunakan. Hattal mil minal fiddah, bahkan alat yang digunakan untuk celak, ketika kita ingin mencelak mata, kalau terbuat dari fiddah itu tidak boleh, kata beliau. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wadalla ala tahrimi dzalika ahadits, ada beberapa hadis yang menunjukkan haramnya hal tersebut, ya, di antaranya ma'asirul muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير, janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. walad dibaj, dan jangan juga kalian memakai dibaj, ya, yaitu salah satu jenis dari sutra, atau sebagian berpendapat dia adalah kain yang bersulam sutra. Itu jangan dipakai oleh seorang laki-laki. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, kata Nabi. Dan janganlah kalian minum dari gelas atau perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi soha fiha, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, karena perabotan-perabotan itu, gelas dari emas dan perak, piring dari emas dan perak, baskom dari emas dan perak, fa innaha, sesungguhnya barang-barang tersebut, lahum fid dunya, adalah untuk orang-orang yang tidak beriman ketika mereka masih di dunia. Bagi orang-orang kufar di dunia, walakum walana fil akhirah, dan insya Allah untuk kita kelak di akhirat. Tentunya para ulama menjelaskan bahwa hikmah kenapa syariat melarang, ada yang mengatakan ini adalah bentuk israf, ya, bentuk berlebih-lebihan. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu bisa menyakitkan, menyakiti hati siapa namanya, hati orang-orang fakir dan orang miskin. Ketika mereka untuk makan dan minum saja susah, tiba-tiba mereka melihat tetangganya makan dan minum menggunakan perabotan terbuat dari emas, tentunya akan muncul kecemburuan sosial, ya, akan muncul ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Ada lagi yang lebih mengatakan bahwa hal ini ya karena dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah neraka bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kufar. Artinya kita matlub lana, ya, mukhalafata al-yahud wa nasara wal kufar. Kita dituntut, diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan ada yang juga yang melihat dari sisi hikmah, adanya hikmah kesehatan di dalam permasalahan atau larangan menggunakan perabotan atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian di sini ada poin penting yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, wa yuqasu 'alal aqli wasyurbi wa ghairihima ghairuhuma min wujuhil isti'mal. Dikiaskan kepada makan dan minum selain daripada keduanya dari bentuk-bentuk menggunakan. Artinya setiap bentuk menggunakan itu dilarang selain daripada makan dan minum. Tadi seperti contohnya kalau kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, contohnya mil, yaitu alat untuk celak atau wadahnya tempat celak, ya, itu dilarang, tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Wa yashmal at-tahrimu ar-rijala wan-nisa, dan hukum haram ini mencakup baik atas laki-laki maupun atas perempuan. Ini penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wal mudabbabu bizahabi haramun mutlaqan. Barang yang mudabbab, yang ditambal, ada yang bolong, ditambal, bizahabi, menggunakan emas, haramun, adalah haram secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Jadi kita punya bejana, gelas. Lalu gelas ya, gelas retak. Gelasnya memiliki kenangan atau peninggalan sejarah. Boleh tidak yang bagian retak itu ditambal dengan emas? Kata beliau, haramun, itu haram, gak boleh. Dibuat rantai-rantai terbuat dari emas agar tidak pecah misalnya gelasnya. Kata beliau, itu haram. Wakil, dan ada pendapat yang lemah mengatakan kalfiddoh. Hukumnya sama dengan perak. Memang kalau perak bagaimana? Dikatakan di sini, wabil fiddoti. Adapun apabila menggunakan fiddah atau perak untuk apa namanya menambal bagian yang retak. Kita punya piring, syarat dengan kenangan, sejarah, retak. Ditambal sisi-sisi yang retaknya dengan perak. Atau dibuat rantai untuk menahan pecahnya barang tersebut. Wabil fiddhati, dan apabila menggunakan perak. In kanatid dhabbatul kabiratu lizzinah fahiyya haram. Apabila tambalannya besar dan itu dibuat sebagai perhiasan maka haram, tidak boleh kata beliau. Au saghirah, atau tambalan peraknya itu kecil hanya untuk menambal saja, lil hajati, sebagai hajat keperluan, halal. Au halal, maka boleh digunakan. Jadi kalau ada barang, piring, mangkok atau gelas retak lalu diberikan dibungkus oleh perak sebagai hiasan, ini tidak boleh digunakan. Tapi kalau sekedar untuk menyambungkan bagian-bagian yang retak agar tidak pecah misalnya, atau menjaga agar ada bagian yang tidak hancur pecah, itu tidak masalah kata beliau. Dalilnya mana? Ini kan pengecualian, harus ada dalilnya. Dikatakan di sini, diriwayatkan dari Anas ibni Malik radiyallahu ta'ala an anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam kasar, sesungguhnya bejana milik nabi, gelas milik nabi pecah. Fattakhadha makana syu'bi silsilatan min fiddatin, maka nabi mengambil atau menambal bagian-bagian retak itu silsilah menggunakan rantai yang terbuat dari perak agar tidak pecah. Ya. Ini riwayat bahwa Nabi pernah melakukan itu. Ya, dan para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Nabi membolehkan apabila yasiran, sedikit untuk apa namanya hajat, untuk hajat atau untuk keperluan. Lalu dikatakan di sini au saghirah lizzinah. Tetapi kalau kecil peraknya, tapi bukan untuk hajat, tapi untuk zina. Untuk zina. Atau besar untuk hajat, retaknya parah misalnya. Maka disambung dengan perak untuk keperluan. Uriha walam yuhram. Dalam dua kondisi ini, makruh dan tidak haram. Sedikit untuk zina, dan banyak untuk hajat keperluan, dalam kondisi ini adalah yukroh wala yuhrom, makruh dan tidak haram. Kita ulangi lagi ya. Kalau barang yang dilapisi emas, ditambal dengan emas, haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat. Lalu bagaimana dengan perak? Dengan perak, kalau banyak lapisan peraknya, tempelan peraknya banyak dan ditempel untuk perhiasan, maka haram. Lalu bagaimana kalau sedikit untuk hajat? Boleh. Lalu bagaimana kalau sedikit untuk perhiasan? Dikasih gelasnya perhiasan perak sedikit, makruh. Lalu bagaimana kalau peraknya banyak, tetapi itu dibutuhkan supaya tidak pecah misalnya? Itu juga makruh. Masya Allah, sampai seperti itu ya, para pemirsa di Aga TV. Para ulama di dalam menjelaskan hukum-hukum syariat. Tentunya agar mudah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Walaupun kalau sekarang barangkali kedudukan perak itu jauh menurun. Jadi perak kehilangan nilainya. Yang masih bertahan sampai sekarang nilai. nilainya adalah emas ya. Kalau emas sekarang masih bertahan. Zaman dulu satu ekor kambing satu dinar. Apakah sekarang kalau kita punya uang satu dinar bisa membeli kambing? Bisa. Karena satu dinar itu kan senilai dengan 4 gram emas. Kalau harga emas sekarang adalah sekitar misalnya 900 ribu. Ya, 9 dikali 4 kan begitu. Ya. Itu sekitar mendekati 4 juta atau 3.600.000. Kebeli enggak kambing? Kebeli. Itu sudah lumayan itu jenis kambingnya dengan harga seperti itu. Artinya harga emas itu masih stabil. Oleh karenanya emas itu adalah alat untuk menjaga nilai, nilai uang. Itu dijaganya dengan emas. Kita ingin menjaga nilai uang kita maka dengan emas. Kemudian Ma'asir al-Muslimin Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa ma'na tadbibi." Adapun arti dari tadbib yaitu menambal, an yankasira maudi'un minal ina'i. Yaitu ada bagian dari bejana itu yang inkasaro, pecah, ada bagian yang pecah. Fayuj'al maudi'ul kasri fiddatan. Maka diletakkan di bagian yang retak itu perak. Tumsikuhu biha, agar perak itu menjaga agar tidak pecah atau retak. Itu maksudnya tadbib. Yang tadi kita bahas ya. Tadbib kalau menggunakan emas haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat. Menggunakan perak ada beberapa kondisi. Kalau sedikit untuk hajat, untuk memang dibutuhkan boleh. Tapi kalau banyak untuk perhiasan, hanya hiasan saja enggak boleh. Hiasan di barang yang retak ya, barang sejarah misalnya. Lalu kalau sedikit untuk perhiasan makruh tidak haram. Banyak untuk hajat makruh dan tidak haram. Itu rincian yang tadi kita bahas. Lalu dikatakan di sini wa tuqrahul awanil kuffaru wa thiyabuhum. Wa tuqrahul awanil kuffari wa thiya wa tuqrah awani al kuffar. Awanil kuffari. Dimakruhkan kita menggunakan bejana-bejana milik orang-orang kafir wa thiyabuhum. Ya, tuqrah thiyabuhum. Makruh. Makruh artinya tidak haram. Makruh kita menggunakan bejana-bejana milik kufar, orang Yahudi dan Nasrani. Nanti akan disebutkan riwayat bahwa mereka biasa menggunakan bejana mereka untuk sesuatu yang haram. Seperti menuangkan khamr. Misalnya ada seorang muslim, dia tugas kerja ke daerah di mana muslim minoritas. Tetangganya misalnya adalah orang-orang Nasrani, orang-orang yang beda akidah dengan dia. Lalu dia hari pertama tidak memiliki perabotan, boleh tidak dia meminjam apa? Gelas atau piring misalnya. Itu dalam Islam makruh. Makruh itu bagusnya jangan. Dalam riwayat karena mereka biasa menggunakan bejana mereka untuk sesuatu yang haram. Barangkali daging babi, daging anjing, khamr, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, ay, maksudnya, yukrohu lana isti'maluha. Makruh atas kita sebagai orang Islam menggunakan bejana dan pakaian milik mereka. Li'annaha qad takunu mutanajjisah. Mutanajjasah ya. Karena bisa saja bejana tersebut sudah kena najis. Ya, atau sudah bersentuhan dengan najis. Fahum la yuhafizuna ala taharati kal muslimin. Karena umumnya mereka tidak menjaga kebersihan sebagaimana umat Islam, khususnya dari najis. Walau tahaqqaqna najasatuha. Tetapi seandainya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa benda yang akan kita pinjam itu benar-benar bersentuhan dengan najis. Kama law ra'aynaha tatalawwasa bi khamrin, misalnya kita lihat gelas yang mau kita pinjam itu bekas dituangkan ke dalamnya khamr. Maka dalam kondisi ini yuhram alaina isti'maluha. Diharamkan untuk kita memakai barang tersebut karena najis. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau kita tidak tahu ini bekas digunakan yang najis atau tidak, maka makruh. Kata beliau makruh hukumnya. Lalu kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa barang itu dipakai oleh mereka untuk sesuatu yang najis, maka bukan makruh, bal yuhram, akan tetapi diharamkan. Bukan makruh tetapi yuhram, diharamkan. Adapun dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, ahli kitabin." Kami tinggal di negeri yang mayoritasnya ahlu kitab. Afana'kulu fi aniyatihim? Boleh tidak kita makan menggunakan piring milik mereka? Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab, "Fa in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha." Kalau ada piring yang lain yang bukan milik mereka, maka jangan makan menggunakan piring mereka. Jadi kalau masih ada opsi pilihan untuk menggunakan perabotan milik yang lain, maka jangan gunakan milik mereka. Wa in lam tajidu. Tetapi kalau kalian tidak mendapatkan kecuali piring atau gelas milik mereka, faghsiluha. Cuci dulu biar bersih pakai sabun. Dicuci dulu biar bersih. Wa kulu fiha, dan makanlah menggunakan barang-barang tersebut, alat-alat tersebut. Ya, Nabi melarang, tapi beliau membolehkan kalau memang tidak ada pilihan. Artinya larangan ini kata para ulama sifatnya karahatu tanzih, makruh, bukan haram. Kecuali kalau kita melihat langsung itu ada gelas berisi khamr, lalu kita pinjam, saya minjam gelas ini, khamrnya dituangkan ke gelas yang lain. Nah, itu haram, najis, kotor. Ya kok, kotor. Lalu dikatakan di sini, wal amru fil hadithi bil ghusli lin nadab, dan perintah untuk mencuci sebelum menggunakan adalah sunnah. Wa qisa alal aniyati athiyabu fi hadha, dan dikiaskan permasalahan baju atas permasalahan barang perabotan. Artinya sebagaimana barang perabotan dilarang, begitupun baju-baju mereka, kata Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Lalu dikatakan poin yang terakhir ma'asyiral muslimin, wa yubahul ina'u, mubah hukumnya al-ina'u bejana-bejana, min kulli jauharin nafisin. Mubah hukumnya memakai bejana-bejana yang terbuat dari perhiasan selain emas dan perak. Misalnya kata beliau yakut, kalau ada yang punya gelas terbuat dari mutiara misalnya. Atau dikatakan di sini zumrud atau zamrud bahasa kita ya, terbuat dari batu-batu yang mulia, boleh tidak? Itu dalam Islam boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena tidak ada larangan. Kalau sesuatu yang tidak ada larangan, kembalikan ke hukum asal. Hukum asal segala sesuatu mubah. Ya, dan hukum asal segala sesuatu suci. Ma lam yarid fihi dalilun at-tahrim. Selama belum ada dalil yang menunjukkan haramnya barang tersebut. Ustaz, saya enggak punya gelas terbuat dari emas dan perak. Tapi saya punya terbuat dari mutiara, terbuat dari intan, terbuat dari benda-benda yang mahal misalnya. Apa hukumnya? Tidak ada larangan, kata beliau. Wal aslu fil asyai at-tahirah al-ibahah. hukum asal sesuatu yang suci adalah boleh digunakan. Malam yarid dalilut tahrim, selama belum ada dalil yang menunjukkan haramnya. Ya. Tapi bukankah itu masuk kategori berlebihan? Tidak. Tidak dianggap berlebihan. Karena jarang yang punya. Sesuatu yang nadir, yang jarang itu tidak diberikan hukum. Tapi emas dan perak umumnya manusia punya. Emas dan perak. Tapi kalau benda-benda yang jarang tersebut, yang harganya pun sulit kita bayangkan saking mahalnya, maka dalam agama itu tidak diberikan hukum. Karena dia minan nawadir. Di antara perkara-perkara yang jarang. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin. Ini poin yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Electric Bread Showcase tipe MKS WMR1 dari Maxinum. Digunakan untuk display atau penyajian produk-produk pada bisnis roti, bakery, cake, dan pastry. Sehingga konsumen dapat lebih mudah memilih atau mengambil langsung dalam kondisi hangat. Dengan fitur dan keunggulan mesin, desain yang elegan dan menarik, sangat ideal untuk usaha toko roti atau outlet di dalam mall. Material top quality yang awet dan food grade. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan pengaturan suhu warmer sesuai dengan kebutuhan penghangatan. Kaca display dapat dibuka dari dua sisi. Pengaturan produk lebih rapi dan banyak dalam satu tempat. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin ikan asap, daging asap, smoke host GSHB01 Maxindo. Untuk kebutuhan memasak aneka makanan seperti ikan, daging, dan aneka makanan lainnya dengan cara panggangan yang diasap dengan cara mudah dan hemat energi, sehingga hasil jadi lebih berkualitas dan menggiurkan. Dengan fitur dan keunggulan, desain yang elegan, menggunakan material yang awet dan higienis untuk makanan, dengan teknologi burner yang efisien, lebih hemat bahan bakar sekaligus cocok dipakai di luar ruangan. Kapasitas 80 liter dengan 4 rak susun. Temperatur suhu 30 derajat hingga 135 derajat Celcius. Mudah dioperasikan dan aman. Hasil lebih berkualitas dan memuaskan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka layanan telepon dan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah ditampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada hamba Allah yang masuk, coba kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, membaca Quran di kan pasalnya untuk orang yang meninggal itu Ustaz. Di situ katanya saya buat pendapat ya Ustaz. Katanya enggak apa Ibu? Ada dua pendapat itu saya. Ada yang mengatakan sampai dan ada yang mengatakan tidak sampai. Yang tidak sama. Yang berdalil tidak sampai itu berdalil kan pada Najm itu ya Ustaz, yang mengatakan tidak sampai berdalil dengan surat An-Najm. Surat An-Najm itu Ustaz, yang mengatakan yang tidak mendapatkan dari apa yang diusahakan. Baik. Nah, apa kata kesehatan itu yang cukup kuat sehingga tidak ada perbedaan Ustaz. Apakah pertanyaannya? Apakah dalil yang di surat An-Najm itu tidak cukup kuat dan baik, tidak tampaknya itu Ustaz? Apakah dalil Quran itu tidak cukup kuat untuk kita jadikan sebagai dasar? Ya. Baik. Sehingga tidak ada apakah ada dalil yang lain yang dibuat itu Ustaz? Baik. Sampai. Baik. Nah, itu dengan kedua Ustaz. Ini mengenai Sa'ban di bulan Sa'ban, biasanya di daerah sana kan ada acara Sa'ban di bulan membagi membawa makanan ke masjid, doakan. Nah itu dari mana Ustaz ini? Katanya itu seperti itu. Baik, itu saja Ibu. Ustaz. Itu Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, sudah sering dibahas bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertanyaannya adalah seperti ini, apakah tidak cukup kuat bahwa Allah telah berfirman di surat An-Najm, wa'an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sebenarnya Al-Quran tidak mungkin kita katakan tidak kuat. Al-Quran pasti kuat, dia diriwayatkan secara mutawatir. Hanya saja terjadi perbedaan tentang memahami ayat ini. Coba kita perhatikan baik-baik kalimat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada yang didapatkan oleh manusia atau tidak ada yang dimiliki oleh manusia kecuali apa yang mereka usahakan. Kalau orang yang sudah meninggal tidak baca Quran, maka dia tidak mengusahakan baca Quran, maka dia tidak mendapatkan pahala bacaan Quran, kan logikanya begitu. Kata para ulama yang membolehkan mengirimkan pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal, kata mereka, iya, kami juga sepakat bahwa ketika si A membaca Quran, itu pahalanya untuk si A, bukan untuk si B. Itu sepakat. Tetapi ayat itu tidak secara tegas mengatakan si A melarang memberikan apa yang menjadi haknya untuk si B. Itu pemahamannya seperti itu. Jelas Ibu ya? Jadi kalau pemahaman yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa ayat ini adalah dalil tidak sampainya pahala bacaan Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu bisa dilihat. Alhamdulillah kitab itu sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Ya, ada ringkasan tafsir Ibnu Katsir misalnya. Tetapi para ulama yang tidak sepakat dengan pendapat itu berkata, Kami sepakat dengan Anda, wahai imam, bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, maka pahalanya adalah untuk yang baca Quran. Tetapi ayat ini hanya menjelaskan bahwa siapa yang beramal dia dapat pahala. Tetapi tidak secara tegas mengatakan bahwa yang dapat pahala itu tidak boleh menghadiahkannya kepada orang lain. Itu argumen yang disampaikan dalam kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Atau disampaikan, kalaupun tidak ada dalam Adwaul Bayan, pernah disampaikan, saya ragu ada atau tidak, tetapi itu salah satu argumen yang disampaikan oleh Syekh Amin Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Karena beliau cenderung berpendapat kepada bolehnya menghadiahkan pahala. Kata beliau, iya, ayat itu mengatakan bahwa ketika seseorang beramal, ya pahalanya untuk dia. Yang tidak beramal, ya tidak dapat pahala. Sampai di situ ayat itu. Sampai di situ. Tetapi ayat itu tidak secara tegas atau langsung mengatakan tidak boleh orang yang sudah dapat pahala memberikan pahalanya kepada orang lain. Itu tidak dipahami seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang argumentasi dari para ulama. Argumentasi dari orang-orang yang berilmu. Dan terjadinya perbedaan seperti ini atas penafsiran dari satu ayat. Ya, dan ini apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya fikih ya. Dalam masalah-masalah yang sifatnya apa namanya ibadah, fikih, furu'. Tentunya ini harus kita bisa lapang dada. Dan bisa menjaga perasaan saudara kita. Oh ya sudah, Anda berpendapat seperti itu, barakallahu fikum. Adapun saya berpendapat seperti ini. Memang semuanya masalah ijtihadiyah. Ya, perkara-perkara yang sifatnya zonniyah, persangkaan. Ya, hari ini mungkin ada seseorang berkata enggak sampai, besok dia bilang sampai. Atau sebaliknya, hari ini dia berpendapat pahala itu sampai, besok barangkali setelah dia baca dalil-dalil yang mengatakan tidak sampai, dia bilang enggak sampai. Dan itulah masalah fikih. Itulah masalah fikih. Jadi kita tidak meragukan Quran sebagai satu teks yang mutawatir. Tetapi masalahnya adalah pemahaman terhadap satu ayat itu berbeda. Ini mirip dengan perdebatan antara Imam Malik ya dengan Imam Syafi'i kalau saya tidak salah, terkait dengan aula mastumun nisa. Yaitu kalian menyentuh wanita. Sebagian mengambil penafsiran Ibnu Abbas, menyentuh artinya bercampur, berjima. Tapi sebagian seperti Imam Syafi'i mengambil pendapat Ibnu Mas'ud. Yaitu lams, ya lams artinya ini, menyentuh. Karena ada dua qiraah. Ada la au lamastumun nisa panjang, ada yang pendek au lamastumun nisa. Kalau lamastumun nisa qiraahnya mutawatir kalau saya tidak salah, itu artinya menyentuh ya mujarrad al-lams. Artinya satu ayat beda intervensi. Satu ayat beda pemahaman dan itu tidak masalah. Selama masing-masing membangun pemahamannya sesuai dengan kaidah yang benar. Misalnya Imam Syafi'i ketika membahas tentang lams menyentuh itu mengambil tafsirnya Ibnu Mas'ud. Kan begitu. Ya. Atau Abu Hanifah rahimahullah mengambil tafsirnya Ibnu Abbas yang mengatakan lams di situ artinya al-jima', bercampur. Itu enggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Tinggal nanti kita tarjih. Kita lihat mana yang lebih kuat, bagaimana cara memilih yang kuat atau yang lemah. Tentunya akan ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan salah satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain. Maka yang dalil yang mendapatkan tambahan kekuatan dari dalil-dalil yang lain, kadang kita sebut dengan istilah rajih. Pendapat yang lebih kuat. Yang kurang kuat kita sebut marjuh, kan begitu. Rajih bagi seseorang, kuat bagi seseorang, belum tentu kuat bagi orang lain. Karena mungkin dia mendapatkan dalil yang tidak didapatkan oleh orang tersebut. Dan ya begitulah masalah fikih. Ya begitulah masalah fikih. Ada tradisi di bulan Syakban membawa makanan ke masjid, lalu berkumpul dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Itu mungkin tradisi ya. Adapun secara syariat tidak ada Ya, dan ketika kita beribadah, apalagi niatnya ibadah, mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya harus dikedepankan sifat hati-hati, ya, ittiba'. Kecuali sifatnya, Ustaz, ini bulan Syaban, boleh enggak saya perbanyak sedekah? Ya, perbanyak sedekah, silakan. Perbanyak sedekah. Tapi tidak ada momentum tertentu di tanggal sekian, disyariatkan untuk melakukan ini dan itu. Tidak. Ya, Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Syaban tidak seperti bulan-bulan yang lain? Bulan Syaban ini puasamu banyak sekali, ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, bulan Syaban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dia berada di antara Rajab dan Ramadan. Ya, di dalamnya ada amal-amal saleh. Dan di bulan ini amal kebaikan manusia diangkat kepada Allah. Dan aku senang saat amal ibadahku diangkat, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi Nabi memaksimalkan puasa di bulan Syaban, memaksimalkan puasa. Ya, apakah ada riwayat bahwa beliau misalnya menjadikan momentum Syaban untuk momentum makan bersama, istilah orang Bogor apa cucurak atau apa ya? Atau momentum untuk mandi bersama seperti di sebagian padusan atau apa ya? Turun ke kali. Rame-rame, laki-laki, perempuan, tua, muda. Akhirnya terjadi ikhtilat, kemungkaran, dan lain sebagainya. Tentunya yang begini tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan cenderung menyelisihi petunjuk syariat. Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu perbuatan yang baru dalam agama, yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya, tidak diterima amal ibadah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perkara yang diada-adakan dalam masalah agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan kebid'ahan itu adalah kesesatan. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Ibu-ibu itu baiknya sholat taraweh di rumah atau di masjid? Tentunya di rumah. Seorang ibu bagusnya sholat taraweh di rumah. Rasulullah berkata, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dalam riwayat, ketika seorang wanita sholat di ruang utama itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Ketika seorang wanita sholat di ruang tengah itu lebih baik daripada dia sholat di ruang utama. Apabila seorang wanita sholat di kamarnya, di dalam kamarnya itu lebih utama daripada sholat di ruang tengah. Artinya, kullama astar lahunna, semakin tertutup tempatnya, maka itu semakin sempurna di dalam ibadah seorang wanita. Allah alam bissawab. Setelah mengerjakan salat tarawih, apakah pertengahan malam masih boleh mengerjakan salat tahajud? Allahu alam bissawab. Kata para ulama beda pendapat dalam masalah ini, tapi setelah saya baca, Allahu alam bissawab, saya cenderung mengatakan tidak ada larangan. Maka hukum asalnya boleh. Yang dilarang adalah witir dua kali. Rasulullah berkata, La witrani fil laylah. Tidak boleh ada dua witir di dalam satu malam. Hanya saja harus diingat bahwa ketika kita sholat bersama imam taraweh itu jangan kita keluar duluan dengan alasan mau witir di malam hari. Sebagian banyak yang melakukan itu. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ya, sebagian ulama berpendapat enggak perlu lagi sholat. Terus ngapain kalau kita bangun di tengah malam baca Quran, istighfar, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tidak ada larangan kalaupun kita ingin mengulang selama tidak witir dua kali. Rasulullah berkata la witrani fil lailah. Tidak boleh ada dua witir di satu malam. Allahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan, apakah Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya di mana aku berpijak tidak pernah keluar dari sunnah, Ustaz. Baik. Sudah cukup, Ustaz. Halo. Itu saja. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sesuatu, Ustaz. Mungkin dari timnya dia bisa membuka kelas persiapan Ramadan, Ustaz. Artinya Ustaz Rizky dan Niaga Entertainment bisa membuka kelas Ramadan agar kita bisa masuk ke Ramadan dan penuh hikmah, Ustaz. Artinya persiapan dari sisi ilmu syar'i terkait hukum-hukum puasa. Iya, maksudnya membuka sebuah acara program, Ustaz. Seperti Tanwilul Masalik, namun kitabnya diganti seperti persiapan Ramadan, hanya syarat saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Artinya tetap Tanwilul Masalik, tapi isinya tentang Ramadan. Bukan, maksudnya Tanwilulnya di break dulu, persiapan beberapa hari Ramadan, nanti dilanjut lagi, Ustaz. Kitab lain, Ustaz. Artinya temanya berisi tentang hukum-hukum puasa. Ya boleh, Ustaz. Ya hanya beberapa hari, Ustaz, itu. Baik, barakallah Bapak, barakallah. Usulannya akan kita sampaikan nanti ke pengurus. Yeah. Baik, itu saja. Barakallah hamba Allah di Jawa Timur ya. Benarkah Imam Syafi'i pernah berkata bahwa aku tidak, di mana aku berpijak tidak sesuai dengan sunnah, tinggalkan pendapatku? Atau bahasa lebih sederhana, apakah mungkin Imam Syafi'i menyelisihi sunnah? Kalau dalam pengertian sengaja menyelisihi sunnah, saya rasa itu hal yang mustahil. Telah sengaja menyelisihi sunnah dengan sengaja, artinya beliau tahu itu sunnah, beliau selisihi, itu tidak mungkin. Ya, dalam satu ungkapan dikatakan, kalau kalian telah mengetahui sunnah, maka tidak pantas kalian bertanya, lalu bagaimana pendapatmu wahai Syafi'i? Ya, apakah kalian melihat di atas kepalaku pakaian pendeta atau apa? Kalau pemirsa ingin lihat ungkapan-ungkapan itu Syekh Albani rahimahullahu taala membawakan ungkapan dari Imam Mazhab di dalam kitabnya Sifat-sifat Salat Nabi, itu banyak sekali terkait dengan bagaimana para imam mazhab itu takzim sekali kepada Quran dan Sunnah. Ambillah dari mana kami mengambil, kata para imam begitu. Begitupun bisa dibuka kitab Sahih Fikih Sunnah. Ada satu bab khusus panjang, saya pernah baca, yang mengumpulkan ucapan Sahih Fikih Sunnah ya, ditulis oleh siapa? Abu Malik Kamal. Itu sudah terjemahkan Sahih Fikih Sunnah. Itu dikumpulkan di situ ucapan empat imam terkait dengan wajibnya kita ittiba ar-rasul. Ya. Oleh karenanya menurut saya tidak pernah para imam yang empat itu dengan sengaja, dengan sadar menyelisihi sunnah. Ketikapun mereka seolah-olah menolak sunnah, yang kita simpulkan begitu, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan dalil itu belum sampai kepada mereka. Kemungkinan sudah sampai lalu mereka lupa. Manusia, karena yang sedang kita obrolkan ini manusia. Atau kemungkinan sampai bagi mereka, tapi mereka menganggap lemah hadis tersebut. Oleh karenanya di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, Imam Syafi'i biasa berkata, seandainya hadis itu sahih, aku lebih hadal hadis. Ya, seandainya hadis itu sahih, aku berpendapat dengan hadis tersebut. Artinya beliau ragu, ini hadis sahih atau tidak sahih ya? Ya. Jadi kadang hadisnya belum sampai, atau sampai tapi lupa, atau sampai tapi beliau menganggap hadisnya misalnya lemah, atau hadisnya misalnya mansukh, atau hadisnya sifatnya umum, ada hadis lain yang lebih khusus, atau hadisnya sifatnya mutlak, ada hadis yang lain yang sifatnya muqayyad, ya, atau ada ittirab, kegoncangan dalam hadis tersebut, karena mereka ahlul hadis juga, mereka melihat ada kegoncangan dalam satu hadis, sehingga mereka katakan, ya sudah, kembalikan saja ke hukum asal segala sesuatu mubah misalnya. Dan itu banyak kemungkinan seperti itu. Dan bagi yang ingin mendalami penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut, bisa dibuka kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya Raf'ul Malam An A'immatil A'lam. Itu saya ada bukunya di rumah, buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Terkait dengan bagaimana Syekhul Islam memberikan uzur kepada para ulama. Kadang ulama melakukan kias padahal ada dalil. Kok bisa? Ah, iya, mungkin saja dalilnya belum sampai kepada mereka. Atau dalilnya sampai tapi mereka anggap lemah misalnya. Nah, jadi begitulah sikap seorang penuntut ilmu. Apalagi seperti kita, penuntut ilmu pemula. Senantiasa bersikap husnuzon. Berprasangka baik kepada para ulama. Kalau ada pendapat yang kita lihat seolah-olah bertentangan dengan sunnah, kita ambil pada kemungkinan. Pada kemungkinan-kemungkinan yang memberikan uzur kepada mereka. Belum nyampe dalilnya kepada beliau. Beliau hidup di tahun di abad yang ketiga. Beliau hidup di abad yang, apa namanya, di akhir abad yang kedua. Belum sampai kepada beliau hadis-hadis ini. Saat itu masih terbatas pembukuan hadis. Begitu. Senantiasa bersikap apa husnuzon. Atau sudah sampai, tapi barangkali lupa. Ya, dan lain sebagainya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, boleh tidak PNS menerima uang tambahan dari dana bos sebagai wali kelas dan sebagai pengurus kerumah tanggaan sekolah, tapi saya diberikan disedekahkan ke orang yang kurang ekonominya atau ke orang lain? Pertama, saya tidak tahu secara aturan negara boleh tidak hal seperti itu. Secara tentunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, atau sekolah-sekolah di bawah Kemenag ada aturan. Ya, aturan misalnya, atau aturan Pemprov misalnya, para guru tidak boleh menerima sesuatu yang sifatnya pembiayaan selain daripada yang sudah disalurkan. Kalau memang ada aturan seperti itu, maka kita komitmen. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati. Selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian menghukumi manusia, hukumilah dengan adil. Ya, artinya kita disuruh untuk menunaikan amanat. Kalau memang amanatnya seperti itu, dilarang, ya jangan. Ya. Tetapi kalau tidak ada larangan, ya harus dirinci ini bagaimana bentuknya, apakah ini bertentangan dengan ketentuan yang dilarang, ya. Ini harus dirinci. Saya masih belum menurut saya belum jelas maksudnya bagaimana. Apakah ini dana dari komite sekolah misalnya atas jam-jam belajar yang ditambah? Kadang komite sekolah punya proyek sendiri. Ya, mereka membuat program-program ekstra tambahan misalnya jam belajar hanya sampai jam 2, lalu komite dengan timnya membuat program membantu ekonomi para guru. Ya, sifatnya bantuan ekonomi saja, berangkat dari keinginan, ya. Ya, hukum asalnya kalau memang itu tidak ditentukan dan itu inisiatif dari para orang-orang tua murid dan tidak diminta, ya itu nggak ada masalah menurut saya, ya, sebagai bentuk apresiasi. Saya misalnya punya anak yang sekolah, lalu anak saya belajar dengan baik, di akhir tahun saya katakan, Bu, ini ada sedikit untuk ibu hadiah karena ibu sudah mengajar anak saya, ya nggak ada masalah. Itu tidak ada. Menurut saya, Allah alam bisa, itu tidak ada masalah. Sekedar kita memberikan apresiasi. Ya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum sholat di masjid yang imam rutinnya pelaku syirik akbar karena beliau suka melakukan hajat di kuburan? Sudah berusaha didakwai seperti diberikan buku kitab tauhid. Apakah hilang kewajiban sholat di masjid atau harus mencari masjid yang lain? Ya, kalau penanya yakin bahwa bahwa dia adalah pelaku syirik besar. Ya, yakin bahwa dia pelaku syirkul akbar, misalnya dia melakukan praktek perdukunan, sihir, lalu dia mengagungkan kuburan dengan mengusap-usapnya, lalu dengan meminta, ya Syekh Fulan, madad, wahai Syekh Fulan, tolong kami, bantu kami. Ya tentunya tidak boleh kita salat di belakang orang yang seperti itu. Ya, tidak sah sholatnya di belakang orang seperti itu, tidak sah jamaahnya. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Telah kami wahyukan kata Allah kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang sebelum engkau, jika kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah amal ibadahmu. Allah alam bissawab. Hukum menyolatkan pelaku syirik akbar tidak disolatkan kalau syirik akbar. Ya, kita tidak menyolatkan pelaku syirik akbar. Allah berfirman innahu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Di ayat yang lain Allah berfirman innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapapun yang menyekutukan Allah, Allah telah haramkan baginya surga. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Dan syirkul akbar termasuk pembatal keislaman. Syirkul akbar termasuk pembatal keislaman. Artinya kalau kita sudah yakin bahwa dia syirkul akbar, ya kita tidak menyolatkan. Ya, kita tidak menyolatkan. Allahu a'lam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.